Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Aina sekolah hadis kitabullah wa kharal hadi haju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini kita akan lanjutkan pada hari Kamis sore ini, tanggal 6 Muharram 1444 Hijriah atau tanggal 4 Agustus 2022. Jadi kita lanjutkan serial kajian syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Ini adalah pertemuan dengan 121, halaman 242. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan dan kefahaman dengan apa yang kita kaji. Begitu pula kita diistiqomahkan dalam semangat menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan Allah Azza wa Jalla. Nah. Sudah dua rakaat, Mas? Sudah dua rakaat. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini kita masih membahas tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, halaman 242. Sebelumnya kita membahas tentang fa'in qala qa'il ma'ilatul asy'ariyah fi nafi ridha 'anillah. Ini kaitannya dengan yang sekarang itu banyak kita lihat dari sekian banyak di Indonesia ini orang-orang yang mengikuti pemahaman Asy'ariyah ini banyak sekali. Salah satunya adalah dari ikhwan-ikhwan kita dari Nahdiyin. Ya, yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Ini disebutkan ma'ilatul asy'ariyati fi nafi ridha 'anillah. Apa alasan dari Asy'ariyah? Alasan dari Asy'ariyah, suatu pemahaman yang mengikuti pemahamannya Abu Hasan Asy'ari, di mana Asy'ariyah ini tidak mengakui sifat dan asma Allah Azza wa Jalla yang musytarikah bil makhluk. Nama-nama yang dipakai oleh makhluk itu tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka ingin adanya tanzih sifatillahi min sifatil makhluk, mensucikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat makhluk. Namun ini terjatuh juga dalam kesalahan banyak dan fatal. Di sini qulna illatuhum fi dzalika annahum yaquluna. Jadi di sini alasan Asy'ariyah dalam meniadakan ridha ridho dari Allah Azza wa Jalla itu apa? Makanya kalau misalnya dilihat dari sini, ini ridho di sini, ini ridho menurut Asy'ariyah ini ditiadakan. Ditiadakan. Paham? Nah. Jadi illatuhum fi dhalika annahum yaquluna li anna ar-ridha infi'alun ya'tali al-insan bi husuli ma yunasibuhu wallahu munazzahun 'anil infi'al wa 'anil af'al. Ridha itu infi'al. Infi'al itu adalah suatu tindakan, perbuatan yang dia terjadi dengan sendirinya. Seolah-olah itu adalah kaitannya dengan apa yang Allah inginkan. Tapi juga Allah tidak inginkan bisa juga terjadi. Ya'talil insan. Dan ini sifatnya, ridha ini kaitannya dengan apa yang terjadi pada manusia. Bihusuli ma yunasibu, ketika ketemu, memperoleh dengan apa yang sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia ridho. Sebagaimana sekarang, seorang ibu ridho kepada anaknya ketika anaknya itu memenuhi apa saja yang diminta oleh ibunya. Le, kamu pergi ke sana ya, tolong ambilkan ibu ini. Gih bu, ya. Kemudian dengan ketaatan anak tersebut, ibunya ridho. Karena cocok dengan apa yang diinginkan. Wallahu munazzahun 'anil infial. Allah Azza wa Jal itu suci. Disucikan dari infial. Wa 'anil af'al. Ya. Jadi kalau misalnya disebutkan model pembahasan Asy'ariyah, ini mereka lebih banyak menggunakan akal mereka. Menggunakan akal mereka. Jadi nah, kalau bisa dikatakan mereka li'anna ridha infi'alun ya'talil insan bi khusuli ma yunasibu. Jadi kalau misalnya antum lihat seorang itu mendapatkan apa yang dia minta sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia ridho. Karena apa? Emosinya. Ya. Emosinya menjadi sesuatu. Dia mendapatkan bahwasanya yang dia inginkan tercapai. Maka saat itu pun dia ridho. Sedangkan Allah Azza wa Jalla munazzahun 'anil infi'al. Allah Azza wa Jalla itu suci dari yang seperti itu. Artinya apa? Perbuatan yang terjadi karena kehendak yang paling dalam. Dari bentuk perasaan, dari bentuk emosi dan yang lainnya. Wa 'anil af'al. Dan dari af'al, dari perbuatan. Nah. Wa yakuluna. Ini adalah alasan orang-orang Asy'ariyah. Ingin apa? Munazzahun. Jadi di sini kesimpulan dari alasan mereka ini. Wallahu munazzahun 'anil infial wa 'anil af'al. Wa yaquluna kalimatan 'ajibatan, dan mereka mengucapkan kalimat, kata yang ajibatan, yang sangat mengherankan. Wa iya subhana man tanazzaha 'anil af'adi wal a'radi wa hadhihi kalimatun idza sami'aha al-'ami saha wa qala subhana wa qawluhum atanazzuh 'anil ab'adi yunkiruna bihi al-wajh wal yadayn wal qadam yunkiruna bihi al-wajh wal yadayn wal qadam was saqa li anna hadhihi ab'adun. Di sini dijelaskan, mereka itu Asy'ariyah, Ya, ini perkataan Asy'ariyah. Jadi biar antum ada Hamish. Ya, ada Hamish yang di sampingnya, yaitu pendapat Asy'ariyah. Ini pendapatnya Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah? Kalau misalnya antum pengen lihat, pengikutnya paling banyak sekarang di Indonesia yang berbaju hijau. Ya, berbaju hijau. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Ini pendapat Asy'ariyah. Bahkan ada umbul-umbul. Kami Ahlu Sunnah wal Jamaah menolak faham radikalis dan menerima faham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aneh kan? Ya. Dan mereka kalau ditanya apa itu Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah itu apa, mereka enggak tahu, enggak faham. Hanya ikut-ikutan. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat Asy'ariyah, mereka mengatakan kalimatan ajibatan, suatu kata yang begitu mengherankan. Wa ya subhana, ma suci, man tanazzaha anil ab'adi. Ya. Subhana, ma suci, man tanazzaha. Siapa yang mensucikan anil ab'adi? Mensucikan maksudnya mensucikan Allah Azza wa Jalla dari ab'ad. Bahwasanya Allah itu mempunyai bagian-bagian. Allah itu mempunyai bagian-bagian. Wal aghrad. Aghrad ini Allah mempunyai tujuan tertentu. Wal a'rad, dan Allah menghamparkan sesuatu. Wa hadhi kalimatun, ini adalah kata-kata yang idza sami'ah al-'ami, kalau orang awam itu mendengar soha. Ya, orang awam mendengar. Ini seolah-olah suatu sekali. Jadi kaitannya dia akan mengatakan, oh benar juga ya. Seperti itu. Ya. Atau di sini dia akan berteriak waqal, ya, subhana, subhana. Ya. Kenapa seperti itu? Mosok dia akan mengucapkan bahwasanya Allah itu Maha Suci dari bagian. Dan Allah itu mempunyai bagian. Allah mempunyai penglihatan. Allah mempunyai tangan. Ya. Dan ini, wahadi kalimatun idza sami'ah al-'ami, kalau orang awam. Ya, orang awam. Ini melihatnya. Ya, melihatnya. Ya. Itu akan dia akan berteriak dan berkata subhana, subhana, mahsuci, mahsuci. Faqauluhum, perkataan mereka atanazzuhu anil ab'adi. Nah, sekarang karena di sini tanazzuh anil ab'adi. Ini yang pertama. Ingat-ingat, ini yang pertama aghrad. Itu yang kedua, kemudian a'rad, ini yang ketiga. Nanti akan dibahas di sini. Makanya ana ulang lagi dari bagian ini. Qauluhum atanazzuh anil ab'adi, itu mensucikan dari Allah itu mempunyai bagian-bagian. Yaitu apa? Yungkiruna bihil wajh. Allah Azza wa Jal, bagi mereka, mereka mengingkari adanya wajah. Orang-orang Asy'ariyah itu mengingkari wajah. Jadi kalau bisa ditulis di sini, ya, Asy'ariyah mengingkari wajah. Kemudian kedua tangan. Ya, wal yadain wal qadam, kaki. Wasak, betis. Dan karena ini adalah parsiali, bagian. Paham? Sampai di sini, Mas. Asy'ariyah itu mengingkari wajah, kedua tangan, kaki, betis, karena ini adalah parsial, bagian. Nah. Wal a'radu. Ya. Kemudian sekarang kita bagian yang ketiga di sini. Al-Ara'. Ya. Jadi kalau disebutkan ya a'rad ya kaitannya dengan penjelasan dari para ulama ala nas lombari. Nah, kata-kata a'rad ini jamak dari ada berapa? Yang pertama ird. Ya. A'radun jam'u irdun. Ya, jam'u irdin. Artinya apa? Kaitannya dengan bentangan. Ya. Atau kalau bisa dikatakan la ta'rid irda fulanin. La ta'rid irda fulanin. La tadkurhu bisu, jangan mengatakan yang jelek. Ya. Jangan mengatakan yang jelek kepada orang tersebut. Nah. Sehingga kalau bisa dikatakan di sini tentang a'rad itu kaitannya ya. Dan art itu ada art ini tinggi. Kalau art bentangan melebar mas. Kayak misalnya kam ardu batnik, berapa lebar perutmu? Ya dijawab 3 digit. Ya 3 digit. 3 digit itu maksudnya digit-git. Nah, 3 digit. Kemudian juga tadi kaitannya art itu juga kaitannya al-azim, al-jaisul azim, tentara yang sangat banyak. Art juga adalah kondisi. Ardu juga ittisa. Ardu ka'ardis samawati wal ard, ittisa, luasan. Luasan. Nah. Itu awal makna dari ard. Nah. Sehingga di sini ketika di sini ya. Itu lebih tepatnya bukan bentangan tapi di sini al-a'radu jami' sifati fi'liyah. Ya. A'rad di sini adalah keseluruhan sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah. Artinya apa? Di sini tentang bentangan. Ya. Jadi kalau misalnya disebutkan irdun atau al-irdu itu juga sebutannya untuk al-badan. Al-irdu itu al-badanu. Jamaknya a'rad. Nah. Wal-irdu ma yumdahu wa yudhammu minal insani sawa'un kana fi nafsihi au man yalzamuhu amruhu. Irdu ini adalah apa yang dipuji, apa yang dicela dari seorang. Baik itu dari dirinya atau apa yang dari perkara yang mengharuskannya demikian. Sehingga di sini kata-kata al-a'radu itu adalah jami'u sifatil fi'liyah. Ini apa? Jami' mas. Itu gabungan sifat-sifat fi'liyah. Kumpulan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang fi'liyah. Yang kaitannya dengan perbuatan. Yaquluna, mereka mengatakan, inna sifatil fi'li aradun yazudu. Tuh, antum lihat di sini. Sesungguhnya sifat-sifat fi'il. Fi'il di sini adalah perbuatannya Allah Azza wa Jal. Itu adalah aradun wa aradun yazudu. Ini hanya dibentangkan saja, kemudian hilang. Yazulu. Paham sampai di sini, Mas? Fal insanu yaghdabu thumma yabrudu ghadabahu. Seorang itu dia marah, kemudian dia mendingin, sudah cooling down dari marahnya. Wallahu la yaghdabu, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak marah. Allah tidak marah. Li'anna hadha aradun, marahnya Allah Azza wa Jalla itu hanya untuk membentangkan ini loh. Seperti ini. Kemurkaan Allah dan seterusnya. Wa mithluhu aidan, contoh yang lainnya adalah istiwa alal arsh ba'da allam yakun mustawiyan alaihi. Itu adalah istiwa. Contoh yang lainnya adalah istiwa alal arsh. Bukan bersemayam, tapi apa? Al-ulu fawqa arshihi. Itu maha tinggi di atas arsnya. Ingat-ingat tuh, Mas. Jadi istiwa itu bukan bersemayam. Bersemayam itu adalah menduduki dengan apa yang sebelumnya bukan haknya. Itu secara kamus bahasa Indonesia seperti itu, istiwa, bersemayam. Makna dari semayam. Dan itu enggak masuk ke dalam hal ini. Nah, ba'da allam yakun mustawiyan alaihi. Ya, itu setelah sebelumnya tidak berkedudukan di situ. Hadza aradun, ini adalah arad. Ini adalah aradun. Ya. Ini ada, hanya bentangan saja. Bahwa munazzahun anhu, dan Allah Azza wa Jalla itu disucikan dari yang demikian. Faqulul af'alil ikhtiyariyati, faqulu af'alil ikhtiyariyati indahum fallahu munazzahun anha. Jadi setiap ya fi'il ikhtiar, kayak misalnya sekarang kalau manusia Pak Nowo sekarang ada pilihan, imma beliau memejamkan mata karena saking capeknya, Allah mabarik wa zadabullah hirsan, atau kemudian menggerakkan semangatnya ya mau berwudu atau pakai jurus naga terbang atau apalah. Itu ikhtiar, pilihan. Sama halnya sekarang antum datang ke sini, pilihannya. Mau tepat waktu, 4:30, ya ustadznya datang, sebelum 4:30 sudah datang sini. Jam 4 malah. Enggak juga sih, bukan jam 4. Asaran di sini. Ya. Yang paling duluan Pak Nawo tadi, kemudian Pak Mugi, terus Pak Ut. Lombari. Ini semua pilihan juga. Ima antum itu datang terlambat dan membiasakan untuk terlambat, atau antum itu memilih untuk datang tepat waktu, itu semua pilihan. Ya. Ustadznya mau nyeneni tiap hari, mau tiap kajian dimarah-marahin, enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Karena di situ bagian dari apa? Innallaha la yazalu ar-rajulu yata'akhkhar hatta yu'akhirahumullah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seorang itu terlambat sampai akhirnya Allah pun itu menjadikan dia mempunyai sifat adat kebiasaan terlambat. Ya. Ini menimpa ana dulu. Ketika apa? Ketika di sini tahu kalau sholat subuh di sini 25 menit adzan, ya adzan. Ana terkadang masih ngetik waktu itu. Masih ngetik, kemudian masih sempat-sempatnya mandi. Terus baru datang ke sini. Nah, di sini tinggal 1 menit. Atau tinggal komat, dan seterusnya. Tapi itu pun jadi menimpa. Jadi kebiasaan seperti itu. Tiap hari mau datang lebih awal, gak bisa. Susah. Itu adalah bagian dari ketika datang, udah, adzan, bismillah, berangkat. Tahu-tahu apa? Di jalan sesuatu. Atau sampai di sini pun sesuatu. Perutnya, panggilan alam, dan yang lainnya. Itu semuanya ada hal yang seperti itu. Maka setiap kebaikan ketika kita bisa melakukannya, itu adalah bagian dari pembiasaan. Ketika kita meminta kepada Allah Azza Jal dengan keikhlasan, agar tidak pernah apa mas, tidak pernah terlambat, maka Allah pun akan memudahkan kita untuk tidak terlambat di semua urusan. Semua urusan. Nah, bahkan kalau ingat ketemu dengan Syekh Shalih Al-Mashari Abdullah yang tambaknya minal waqt idan naqtafi bi telah terdakwaik minal an wa dakikatain ana amshi ila baiti. Sampai dihitung seperti itu. Kalau ditanya beliau, sekarang jam berapa? Jam ya, wahidah ila khams daqaik syekh. Nah, jam 1 kurang 5 menit. Beliau mengatakan, ya kajian kita tinggal 3 menit lagi. Nanti 2 menitnya aku jalan dari rumah ini ke depan. Ke rumahnya beliau maksudnya. Karena anak ngontrak di belakangnya rumah beliau. Dia di depan. Nah, itu seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak ingin menganggap remeh dari waktu. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk menjaga waktu kita. Tidak menganggap remeh waktu kita. Dan kita disibukkan dengan yang manfaat. Nah, kita lanjutkan. Hada aradun fawa munazzahun anhu faqullul af'alil ikhtiyarati indahum fallahu munazzahun anha. Setiap fi'il-fi'il, ya, perbuatan Allah Azza Jalla yang ikhtiyariyah, yang di situ adalah pilihan sesuai dengan kehendak Allah Azza Jalla, itu adalah bagi mereka adalah munazzahun anha, ini harus disucikan darinya, padahal itu ikhtiar. Maka disebutkan fal a'radu, ini sekarang yang kedua, ini yang ketiga, a'rad jadi ketiga. Nah, ketiga itu karena apa? Jami'u sifat fi'liyah. Mereka mengatakan seperti itu. Sifat fi'liyah itu adalah sifat fi'liyah. Sifat perbuatan Allah Azza Jal. Itu hanya aradun wa yizul. Aradun yizulu. Hanya memaparkan saja kemudian hilang. Sekali kemudian tidak diulang lagi. Seperti itu. Sedangkan yang kedua, wal-aghrad. Ya. Ay al-hikamu. Yaitu apa? Al-hikam. Jamak dari hikmah. Al-hikamu. Hikmah-hikmah. Ya. Makanya disebutkan kalau perbedaannya sedikit, mas. Perbedaannya sedikit. Ya. A'rad sama aghrad. Ya. Jadi aghrad itu bisa juga asyia maknanya. Tapi juga maknanya jauh lebih banyak lagi. Ya. Kalau misalnya dikatakan ya, aghrad itu jamak dari arad, gharadun. Gharadun. Ya. Al-gharadu itu al-hadafu, tujuan. Ya. Kemudian itu juga al-gharadu al-qasdu. Sama. Al-gharad dan qas sama, tujuan. Ya, sama dengan nah. Itu dari arada. Arada ya'ridu. Ini kalau yang ini gharada. Gharada, gharada, gharadan. Ya. Gharada siqa'. Gharada siqa'a. Itu mala'ahu, mengisi tempat air. Kemudian sama juga dengan gharada syai'a, kafa'an, mencukupkan darinya. Kemudian juga ada fi'il gharida. Gharida ya'radu. Nah, itu artinya di sini adalah khafa minhu, gharida min ra'isihi, khafa minhu, Itu tentang takut. Kemudian nah, ini juga dari kata gharad. Ya. Gharadun itu jamaknya aghradun, ghurdun, wa gharudun. Nah. Ghardu itu juga an yakunal jismu saminan fa yuhzalu fa tabqa fihi tanayat. Al ghardu ini juga maksudnya adalah badannya itu saminan, samin potongnya gendut mas. Nggak usah pakai gini ya. Nah, perutnya gendut. Enam. Fa yuhzalu. Kemudian dia menjadi hazal. Menjadi kurus. Itu al-ghardu. Enam. Ini maksud dari bahasanya dari al-ghard. Enam. Dan di sini aghrad syakhsu ja'ala li qawlihi au fi'lihi hadafan. Jadi seseorang aghrad syakhsu, seseorang itu punya tujuan, yaitu menjadikan perkataan atau perbuatannya itu sebagai tujuan. Ya, ada yang dituju. Nah, di sini disebutkan al-a'radu. Ada a'radu, ada al-aghradu. Aghradu ay al-hikamu, yaitu hikmah. Fahum yakuluna, mereka mengatakan, orang-orang asya'irah mas. Laisa fihi syai'un mu'allalun bihikmati itlaqan. Ya, tidaklah ada sesuatu yang mu'allalun. Mu'allalun itu yang mengandung alasan. Yang bisa dijadikan alasan. Bihikmatin itlaqan, dengan hikmah secara mutlak. Secara mutlak. La fi syar'i wa la fil qadari. Tidak juga dalam syariat dan juga dalam takdir. Wa innama yaf'adullahu ta'ala ma yasha'u biduni hikmatin. Allah Azza wa Jal itu sesungguhnya senantiasa melakukan perbuatan dengan apa yang Allah inginkan, tanpa ada hikmah. Wa ala ra'ihim, dan menurut pemikirannya mereka. Mereka siapa? Mereka asy'ariyah. Yajuzu an yaf'ala Allahu ta'ala ma huwa safahun. Boleh bagi Allah azza wajal untuk melakukan apa yang di situ termasuk safahun, kebodohan. Naudzubillah min dzalik. Ya, ya opo itu. Yang ngakunya pinter, mengedepankan akal, tapi malah justru yajuzu an yaf'ala Allahu ta'ala ma huwa safahun. Boleh bagi Allah Azza Jalla untuk melakukan apa yang termasuk di situ apa? Safahun, kebodohan. Gak mungkin jelas. Dari itu saja mereka sudah kontradiksi. Yang tadinya tidak boleh mengambil nama-nama yang itu musytarikah dengan makhluk. Yang ini malah justru membolehkan untuk melakukan sesuatu yang konyol, yang bodoh, dan yang naudzubillah minzalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini adalah bantahannya. Waraddu alaihim annaqula lahum. Ini kita katakan apa, Mas? Bantahan bagi Asy'ariyah. Bantahan bagi Asy'ariyah. Nah, sekarang kita katakan, Ustaz, memang agama kita itu isinya bantah-bantahan. Katanya kalau untuk berdakwah harus lemah lembut. Kok di sini malah justru Ustadz jelasin tentang bantahan-bantahan. Ini bukan bantah debat kusir yang dilarang. Ingat Mas? Ya. Bahasanya orang itu sering salah tombol Mas. Salah sangka. Ya. Kayak misalnya orang mengatakan tentang mira. Ya. misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an secara panjang lebar, hadisnya hasan sahih, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira' bertentangan ya, bercerai-berai dalam Al-Qur'an itu adalah kekafiran. Dan kata-kata mira', pecahan karena sengketa itu tidak dibolehkan. Dalam Islam tidak dibolehkan. Ya. 6. Dan disebutkan pula dalam pembahasan yang lain tentang penjelasan para ulama, ya, yang berkaitan dengan tadi. Nah, jadi qala Abdullah la yasma'u Allahu min musmi'in wala mura'in wala la'ibin illa da'in da'a yathbutu min qalbihi. Ini di Sahih Adabul Mufrad. Hadis yang mungkin antum belum pernah dapati. Itu dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Qala Abdullah, telah berkata Abdullah, ya, la yasma'ullahu, Allah Azza wa Jalla itu tidak mendengar, min musmi'in, dari orang yang musmi', yang minta ini ingin didengar, wala mura'in, dan orang yang ingin dilihat, pamer didengar, orang yang sum'ah, dan orang yang riya, wala la'ibin, dari orang yang suka. Suka apa mas? Suka laib, suka bermain-main. Illa da'in, kecuali orang yang menyeru, da'a, yasbutu min qalbihi. Berdoa, menyeru dengan apa yang ada pada hatinya. Yaitu ikhlas, mendoakan kebaikan kepada siapa? Kepada saudaranya. Nah, ini di Sahih Adabul Mufrad nomor 473. Ini juga termasuk kaitannya dengan konsep itu yang tadi Anda jelaskan. Sehingga di sini sekarang bantahan. Ya, karena orang-orang yang berbantah-bantahan itu bukan maksud dari Islam untuk berbantah-bantahan. Tapi adalah agar kita itu tidak jatuh kepada kebinasaan. Ya. Jadi seperti apa penjelasannya? Laisa lisyar. Ya, bukan untuk kejelekan. Tapi di sini adalah ya, seperti Hudzaifah. Hudzaifah sering menanyakan tentang hal-hal yang di situ orang lain tidak pernah menanyakannya, tapi Hudzaifah justru menanyakannya. Ya. Hudzaifah menanyakannya. Ya. Nah. Kana an-nasu yas'alunahu 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an aqa fihi. Ini perkataan Hudzaifah bin Yaman ketika ditanya oleh sahabat yang lainnya. Qila qalu, para sahabat yang lain mengatakan li Hudzaifah, naraka tatakallam bi kalamin la yasma'u min ghairika min as-sahabah. Yaitu kami melihat engkau itu sering berkomentar, mengucapkan kata-kata yang aku ini belum pernah didengar, ya, la yusma min ghairika, belum pernah didengar dari selainmu, dari kalangan sahabat. Kemudian, famin aina, dari mana engkau dapatkan ilham untuk bertanya seperti itu? Maksudnya seperti itu. Kemudian, Hudzaifah mengatakan, kana an-nasu yas'alunahu 'anil khair. Orang-orang itu sering bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Aku itu senantiasa berusaha untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang yang jelek. Ya, makhafatan an aqa'a fihi. Itu bagian dari rasa takutku agar aku jangan sampai terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Paham maksudnya di sini? Ini berkaitan dengan apa? Anti mainstream dari Hudzaifah bin Yaman. Jadi kontekstual orang-orang yang anti mainstream ini sudah didapati dari semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun, kalau bisa dikatakan dengan bahasa milenial sekarang, itu anti mainstream. Karena waktu itu orang-orang itu berusaha untuk menyembah berhala. Nabi SAW justru mensiarkan tauhid. Bahkan yang tadinya Nabi SAW itu mendapati posisi sebagai al-amin yang dipercaya. Akhirnya ketika beliau membawa syariat Islam, apa yang didapat julukan beliau? Majnun, sahir, dan yang lainnya. Ini adalah bagian dari apa yang didapati dari konsep apa mas? Ketika orang membawa bendera kebaikan, tentu yang lainnya tidak akan suka. Karena yang lainnya itu akan dihinggapi oleh syaitan. Agar apa? Kebenaran yang dia dapati akan sirna dan punah. Ingat-ingat mas. Jangan dikira kalau antum itu sekarang itu berusaha untuk mewujudkan sunnah dalam setiap harinya kita, aktivitasnya kita. Itu entah sampai kapan kemudahan-kemudahan ini akan terjadi. Ya, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan ini kemudahan sampai akhir hayat kita. Namun mas, kita gak tahu setelah generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kelak, mereka akan mendapati yang bagaimana dari kebiasaan-kebiasaan sunnah ini. Apakah tetap mudah untuk didapati atau sudah ada kendala-kendala. Sudah ada hambatan-hambatan. Nah. Makanya di sini dalam dakwah itu ini penting untuk memahami konsep apa mas? Tidak boleh orang itu hanya bersandar pada zona aman. Selama dia itu mendapati ya, mendapati anti mainstreamnya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Soleh, maka jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang menyebabkan mundur dari pijakan kebenaran tersebut. Contohnya apa? Antum ketika mendapati bahwasannya orang yang dikatakan anti mainstream itu bisa dikatakan adalah bagian dari orang-orang yang sekarang itu sifatnya apa mas? Yang sekarang digembar-gemborkan teroris. Ya. Anti kebinekaan. Ya. Memecah belah persatuan dan yang lainnya. Assalamualaikum mafia. Ucapan-ucapan ini mudah untuk digiring kepada orang-orang yang lidahnya memang Allah Azza wa Jal jadikan dia sebagai ujian buat yang lainnya. Melalui bibirnya, melalui mulutnya yang tajam, itu dia terinspirasi dari waswas syaitan untuk bisa menakut-nakuti kaum mukminin. Imma dengan cara apa mas? Membenturkan dengan ideologi yang disepakati oleh semuanya. Ya, kayak misalnya sekarang, itu orang-orang yang jenggotan itu gak pernah mengerti tentang ideologi bangsa. Tidak mengetahui persatuan. Tidak pernah apa mengayomi muren-muren apa kebudayaan. Jadi tidak pernah melestarikan kebudayaan dan yang lainnya. Anggapan-anggapan miring seperti itu adalah dibangun karena apa mas? Mereka di mainstreamnya, kita di anti mainstreamnya. Mainstream jalur utama mereka itu adalah ketika mereka bergabung menjadi satu dalam wadah satu, dolal, kesesatan. Ya, makanya dalam ayat disebutkan di surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inilah bagian dari kebenaran dari dakwah tauhid. Itu apa mas? Wa in tuti aktsara man fil ardi. Apabila engkau itu mengikuti aktsara man fil ardi, kebanyakan orang yang ada di muka bumi. Yudilluka an sabilillah, engkau akan tersesat dari jalan Allah azza wajalla. Iya tabiuna ila dhanna, mereka itu hanya mengikuti dhon, persangkaan. Kalau ditanya ini apa artinya? Enggak tahu. Oh, ngikut Pak Yai selamat. Ya, Pak Yai selamat. Ada Mas selamat di sini. Dan semoga Allah azza memberikan beliau menjadi Pak Yai beneran. Nah, Allah barik. Nah, ini juga kaidahnya apa? Anti mainstream, ikut-ikutan. Yang mainstream itu hanya ikut-ikutan terus. Iya ta'minu ila dhanna wa innahum la yakhrus. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Makanya kalau orang-orang yang suka mengikuti persangkaan belaka, antum lihat patokannya itu tidak bisa difahami oleh akal. Agamanya orang-orang Syiah itu kayak gimana itu, Mas? Ya, melukai diri sendiri, mengalirkan darah dari kepalanya, kemudian bangga, kemudian seolah-olah seperti itu. Apakah yang seperti itu dalam Islam? Agama yang dipenuhi dengan kasih sayang? Seperti itukah? Ataukah orang-orang yang sekarang mengebom dirinya sendiri dan mengatakan bahwasanya kami ingin menegakkan syariat Islam dengan daulah Islamnya? Apakah seperti itu juga Islam? Bukan seperti itu, Mas. Makanya orang-orang yang picik, orang-orang yang dangkal, orang-orang yang ya kurang dalam berpikir normal, ya, anormal dia, itu akan mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu adalah orang-orang yang anti-mainstream. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa memegang kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sampai akhir kehidupan kita. Kemudian, lanjutnya mas. Mada turiduna bil ab'ad. Ya, ini bantahan buat orang-orang Asy'ariyah yang pertama. Mada turiduna bil ab'ad. Apa yang kalian inginkan dari ab'ad? Juz'iyah, parsial. Hal turiduna, apakah kalian itu menginginkan annallaha subhanahu wa ta'ala laisa lahu ba'd. Ya. Apakah engkau menginginkan bahwasanya Allah azza wajalla itu tidak mempunyai parsiali? Bagian-bagian? Fanahnu nuwafiqukum ala nafil lafzi. Dan kami itu berkesesuaian dengan kalian dalam hal peniadaan lafaz. Fala naqulu innallaha ba'dun. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya Allah azza wajalla itu parsiali. Wala naqulu innal yada ba'dun. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya yada, tangan, itu adalah parsiali, bagian, ya, minallahi ta'ala, bagian dari Allah azza jal. Bal naqulu, namun kita katakan innal yada ba'dun minna, tangan itu adalah ba'dun, bagian dari kita. Walakin nunazzihullaha anil ab'adi, namun kita mensucikan Allah azza jal dari parsial. Lianna dhalika yuhimu ma'nan batilan, karena yang demikian itu bisa mengantarkan pada makna yang batil. Kalau misalnya apa? Allah itu parsial. Wa huwa anna ba'da syai'i ma jaza infisaluhu anis syai'i ma'abaqai syai'i dunahu. Nah, ini juga faedah dari apa Mas? Belajar dhamir munfasil dan muttasil. Ya, tanya ini bagian dari apa Mas? Kajian bahasa Arab cara alfiyah ni Malik ini yang tidak disukai oleh sebagian besar dari antum. Lil asaf. Terlalu susah, Ustaz. Bingung, Ustaz. Enggak bisa, Ustaz. Kata siapa? Bisa dengan izin Allah Azza Jal. Mampu dengan izin Allah Azza Jal. Nah, itu harus dengan apa Mas? Semangat dan keikhlasan serta kesabaran. Tanpa tiga itu enggak akan bisa. Mau dicoba? Fadol. Nanti malam, bukan nanti malam, pekan depannya lagi. Kita akan mulai lagi insyaallah. Ya. Ada sebagian dari antum yang ikutnya bahasa Arab langsung alfiyah, Mas. Ya, beliau bahkan mengatakan apa? Seperti gempa bumi skala Richternya 7, Ustaz. Tapi begitu berpegang pada ikatan yang kuat, ya. Awalnya goncangannya gede, tapi lama-kelamaan, oh ternyata bisa ngikuti. Itu juga dengan izin Allah Azza Wajalla. Alfiyah, poten start, poten. Ada yang mengatakan seperti itu. Alfiyah, ayo ikut. Gak Ustaz, gak mudeng Ustaz, percuma nanti Ustaz. Eman-eman Ustaz. Gak ada yang percuma Ustaz. Ya. As-sabru inda sadmatil ula, sabar itu pada guncangan yang pertama. Pertama gak paham. Kedua enggak paham, ketiga enggak paham. Keempat, semoga Allah fahamkan. Sebagaimana apa Mas? Kisahnya Al-Kisai, seorang imam ahlu nahwu yang melihat dia enggak paham-paham nahwu gimana? Ngelihat semut, Mas. Semut membawa makanan memanjat tembok. Makanannya jauh lebih besar daripada badannya dia. Sekali jatuh, dua kali jatuh. Terus, sampai puluhan bahkan. Dikatakan puluhan. Tapi akhirnya berhasil juga. Kalau semut berhasil, tentunya saya yang Allah telah ciptakan dengan anugerah banyak. Harusnya mencoba. Terus mencoba. Seperti itu, Mas. Baik, jangan sampai antum itu malah kecil hati. Sudah dikatakan, itu sudah 169. Sekarang mau 170 pertemuan. Gimana mau loncat sejauh itu. Nah, kita katakan Mas, datangnya antum ke sini itu adalah membuka pintu keberkahan pertama. Kemudian yang kedua, datangnya antum ke sini dengan kesabaran itu akan mendatangkan pintu kefahaman. Paham enggak maksudnya? Tapi datangnya antum di sini dalam keadaan terpaksa dan merasa ada beban, maka itu adalah membukakan pintu bosan. Ya sudah ketahuan sekali, susah. Masalah Mas Ustaz, ana enggak mudeng Ustaz, enggak paham. Dari tadi saya berusaha untuk nyatet, apa yang saya catat Ustaz? Enggak bisa Ustaz. Memang kajian ini bukan hanya untuk mencatat Mas. Kajian di sini adalah antum berusaha untuk mendengar, memperhatikan, mencatat bahkan setelah kajian selesai. Karena ini semuanya Allah mudahkan untuk direkam. Antum tinggal murojaah lagi. Apa yang sudah disampaikan. Dan terkadang tidak semuanya harus ditulis. Paham sama ini sih Mas? Nah. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau bantahan buat Asy'ariyah. Bahasanya apa yang kalian inginkan dari juz'iyah, parsiali. Ya. Allah mempunyai tangan, enggak boleh. Ya. Allah mempunyai wajah, enggak boleh. Nah, sedangkan tangan itu ya bagian dari kita. Sebutan nama tangan itu adalah bagian juga dipakai oleh manusia. Walakin nunazzihullaha, namun kita itu mensucikan Allah Azza wa Jalla anil abadi. Kita itu mensucikan Allah Azza wa Jalla dari parsiali. Kenapa? Lianna dzalika yuhimu makna batilan, karena ini akan bisa menghantarkan pada makna yang batil. Wa wa anna ba'd asyai'i majaza infisaluhu, sebagian sesuatu itu adalah boleh untuk berpisah. An syai'i, dari sesuatu, ma'a baqa'i syai'i dunahu, dengan sesuatu itu tetap bersama zatnya. Ya, baqa'u syai dunahu, dan apa yang selain dari itu. Contohnya, fala yumkin lil insani an tanfasila yaduhu anhu wa yabqa ma'a infisalihi. Maka seorang itu tidak mungkin dia itu memisahkan diri dari tangannya dan dia tetap dengan apa, berpisah dari tangannya itu tetap seperti itu, enggak mungkin. Fahal naqulu, apakah kita katakan inna yadallahi ta'ala yalhaquha hadzal jaizu, apakah Allah azza wajal, tangannya Allah azza wajal itu ya yalhaquha hadzal jaizu, itu artinya tetap bersambung dengan Allah azza wajal, apakah yang seperti ini dibolehkan? Abadan, jelas tidak boleh. La naqulu bihi, kita tidak mengatakan yang demikian. Walihada la tajidu fi kalamil ulama salaf, maka engkau tidak mendapati dari perkataan ulama salaf terdahulu, annal yada ba'dun minallahi, bahwasanya tangan itu adalah bagian dari Allah azza wajal, au al yad ba'dun minhu, atau tangan itu adalah bagian darinya, awil wajh, wajah, atau ain, mata, au saq, atau betis, au al qadam, atau kaki. Wa naqulu, dan kita katakan yadun haqiqiyatun, tangan yang sesungguhnya, aliku bihi subhanahu, yang layak hanya diperuntukkan kepada Allah azza wajal. Wala tumathilu aydiya makhluqin qattu, dan tidak bisa dipersamakan, disandingkan, dipersamakan dengan tangan dari makhluknya. Selama-lamanya enggak bisa, Mas. Tangan Allah beda dengan tangannya kita. Bagaimananya, ukurannya dan seterusnya, enggak ada yang tahu. Paham sampai sini, Mas? Nah. Naktafi bihadil qudrah, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Maghrib. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.